Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita membahas risalah Al-Urjuzatul Mi'iyah karya Al-Imam Ibn Abil Izz Al-Hanafi rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bait yang ke-51 yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala tentang kisah atau peristiwa Ghazwatu Al-Badril Kubra. Perang Badar Kubra. Di mana beliau mengatakan wal ghazwatul kubra allati bi badri fi shaumi fi sabi'i ashri syahri. Telah kita sebutkan dan telah kita bahas apa saja yang berkaitan dengan peperangan tersebut. Maka insyaallah taala di kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan bait berikutnya yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala kata beliau rahimahullah taala wa wajabat fihi zakatul fitri min ba'di badrin bilayalin ashri wa wajabat dan telah diwajibkan fihi ay maksudnya fi ramadhan pada bulan Ramadan tersebut zakatul fitri syariat mengeluarkan zakat fitr min ba'di badrin setelah selesainya perang Badar bilayalin ashri 10 malam. Jadi ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, di dalam bait yang ke-52 ini beliau akan membahas tentang peristiwa diwajibkannya zakatul fitr. Dan menurut apa yang beliau sebutkan di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan syariat mengeluarkan zakatul fitri ini 10 hari setelah selesainya perang Badar. Telah kita lalui bahwa perang Badar terjadi pada bulan Ramadan. Tanggal berapa? Hah? Tanggal 2, tanggal 3 Ramadan dimulai. Nabi SAW keluar dan selesai pada tanggal 17 Ramadan. Sehingga yang dimaksud oleh beliau rahimahullah taala 10 hari setelahnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kewajiban zakatul fitr. Berarti zakatul fitr mulai diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kurang lebih 2 hari atau 3 hari sebelum Idul Fitr di tahun kedua Hijriah. 2 hari atau 3 hari sebelum Idul Fitri tahun kedua Hijriah. 10 hari setelah perang Badar Kubra. Tayyib. Adapun penyebutan zakatul fitr, ini pembahasannya sudah sering kali dibahas ketika Ramadan tentang apa definisinya, kemudian hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Maka di majelis ini kita hanya akan sedikit mengutip beberapa hal yang berkaitan dengan apa yang disebutkan oleh beliau saja. Tayyib, zakatul fitri. Yang dimaukan dengan zakatul fitr adalah as-sadaqah anil badan wan nafas. Satu bentuk sedekah wajib yang dikeluarkan untuk membersihkan jiwa dan jasmani seseorang. Wa idhafatu zakati ila al-fitri min idhafati syai' ila sababihi. Disebutkan oleh Sa'ad bin Ali bin Wahaf al-Qahtani rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Zakatul Fitr, beliau mengatakan kenapa disebut dengan Zakatul Fitr, Shadaqatul Fitr. Kata beliau, wa idhafatu zakati ilal fitri, menyandarkan lafadz zakat kepada lafadz fitr. Al-fitru asal maknanya apa? Berbuka. Berbuka. Nah, kenapa zakat yang dikeluarkan selesainya bulan Ramadan disebut dengan Zakatul Fitr? Kata beliau, min idhafati syai ila sababihi. Yang seperti ini di dalam bahasa Arab disebutkan dengan penisbahan sesuatu kepada sebabnya. Jadi menamakan sesuatu dengan sebabnya. Li'annal fitra min Ramadan sababun liwujubiha. Karena sebab kewajiban Zakatul Fitr adalah dengan selesainya bulan Ramadan. Jadi berbukanya seseorang dari kewajiban puasa Ramadan. Fa'udhifat ilaihi liwujubiha bihi fayuqalu Zakatul Fitr. Oleh karena itu, disandarkanlah nama Al-Fitr berkaitan dengan kewajiban pengeluaran zakat tersebut. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Mafhum ya, asal penamaannya. Karena dia diwajibkan setelah selesainya bulan Ramadan, dan untuk semua orang yang masih hidup, maka zakat itu disebut dengan Zakatul Fitr. Taib. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Kemudian poin yang kedua, apa dasar yang menunjukkan atau dalil yang menunjukkan tentang wajibnya Zakatul Fitr? Qala wal aslu fi wujubiha ma rawahu Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'ala al 'abdi wal hurri wal dhakari wal untha was saghiri wal kabiri minal muslimin. Dalil kewajibannya adalah hadis Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, di mana kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mewajibkan zakat al-fitr, untuk mengeluarkan zakat fitri, sa'an min tamrin, dengan jumlah satu sa' kurma, au sa'an min sya'ir, atau satu sa' gandum, alal abdi wal hurri, atas hamba sahaya, budak, ataupun seorang yang merdeka. Jadi budak wajib mengeluarkan Zakatul Fitr. Wa dzakari wal unza, laki-laki dan perempuan. Wa saghiri wal kabir, anak kecil atau orang dewasa. Minal muslimin, dari kaum muslimin. Maka kewajiban Zakatul Fitr menurut hadis ini adalah untuk setiap jiwa yang masih hidup ketika datangnya hari Idul Fitr. Tidak melihat usianya, tidak melihat statusnya. Kalau dia seorang muslim dan hidup ketika hari Idul Fitri, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat. Wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nasi ila shalah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan biha, tentang zakat itu, antu adda, untuk dikeluarkan, dilaksanakan, qabla khurujin nasi ilal musallah, sebelum keluarnya manusia menuju tempat sholat Id. Jadi selama sholat Id belum dimulai, maka zakat fitr itu masih sah. Adapun jikalau dia dikeluarkan setelah diselenggarakannya sholatul Id, maka dia hanya seperti sedekah biasa, bukan sedekah atau zakatul al-fitr. Tayyib. Ini dalil tentang diwajibkannya zakatul fitr. Adapun berkaitan dengan faedah, manfaat dari mengeluarkan zakatul fitr juga sudah sering dibahas. Banyak manfaatnya, kembali bukan hanya untuk pribadi orang yang mengeluarkannya, tapi juga akan bermanfaat untuk mujtama, untuk masyarakat di mana dia mengeluarkan zakat tersebut. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu taala, beliau mengatakan faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan lisaimi min al-laghwi war-rafath. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan untuk mengeluarkan zakatul fitr tuhratan lisaimi min al-laghwi war-rafath, sebagai bentuk pensucian bagi orang yang berpuasa min al-laghwi war-rafath, dari perbuatan sia-sia ataupun perbuatan keji yang mungkin dilakukan selama dia berpuasa. Wa tu'matan lil masakin, dan juga sebagai bentuk di mana kaum muslimin itu saling berbagi makanan dengan al masakin, orang-orang yang membutuhkan. Maka ini akan menjadikan mereka al masakin terhindarkan dari dzul su'al fi yaumil id, meminta-minta di hari id. Dengan dikeluarkannya zakatul fitr, disalurkannya zakatul fitr, mereka mendapatkan setidaknya apa yang bisa mereka berikan untuk keluarganya di hari ketika seluruh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia mereka berbahagia dengan datangnya hari id. Itu menahan mereka untuk meminta-minta. Taib. Lalu kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, man addaha qabla sholati fahiyya zakatun maqbulah. Siapa yang mengeluarkannya sebelum dilaksanakan sholatul id, maka itu sebagai zakat yang diterima. Zakat fitrnya masih sah selama belum ditegakkan sholat. Wa man addaha ba'da sholah fahiyya sodaqatun minas sodaqat. Tetapi siapa yang mengeluarkan zakat itu setelah ditegakkannya sholatul id, maka dia hanya seperti sedekah biasa, seperti infak biasa. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Bait yang ke-52 yang menyebutkan tentang kewajiban zakatul fitr. Dan sekali lagi kita tegaskan bahwa kewajiban zakatul fitr ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun yang kedua Hijriyah, di mana 10 hari setelah selesainya peperangan Badar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan manusia dan beliau membacakan, mengumumkan perintah wajibnya zakatul fitr. Baik. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala, beliau mengatakan wa fiha ay fi as-sanati tsaniyati amara an-nasa bi zakatil fitr. Dan di tahun kedua itulah, Ramadan tahun kedua itulah, Rasulullah SAW memerintahkan manusia agar mengeluarkan zakatul fitr. Wa qad qila inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam khataba an-nasa qabla yaumil fitri bi yaumin aw yaumain wa amarahum bidzalika. Dan diriwayatkan bahwasanya Nabi SAW khataba an-nasa qabla yaumil fitri bi yaumin aw bi yaumain. Dua hari sebelum dilaksanakannya sholat Idul Fitr pada tahun kedua Hijriah, beliau berkhutbah menyerukan kepada manusia wa amarahum bidzalika, dan memerintahkan mereka untuk mengeluarkan zakatu al-fitr. Tayib, bisa dilihat Tarikh Al-Umam wal Muluk jilid yang kedua halaman 18. Demikian pula ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala di dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah jilid yang kelima halaman 54. Beliau mengatakan wa fi hadhihi sanah fi ma dzakarahu ghairu wahidin minal mutaakhirin furidatiz zakatu dzatun nusub. Dan pada tahun ini sebagaimana yang disebutkan oleh tidak hanya satu ulama mutaakhirin, ulama mutaakhirin yang dimaksud oleh beliau adalah ulama-ulama di zaman beliau, di zaman Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Furidatiz zakah, diwajibkannya zakat. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Kemudian kita lanjutkan bait yang berikutnya. Beliau mengatakan wa fi zakatil mali khulfun fadri. Ini bagian yang pertama dari sadrul bait yang ke-53. Di sini beliau masih akan membahas tentang zakat. Adapun ajiznya nanti kita akan kita bahas terpisah karena itu menyebutkan peristiwa yang berbeda. Taib. Bagian pertama dari bait yang ke-53 beliau mengatakan wa fi zakatil mal khulfun fadri. Dan juga pada permasalahan zakat mal. Khulfun, di sana ada khuluf. Khuluf yang dimaksud oleh Ibn Abil Aiz Al-Hanafi rahimahullah taala di sini adalah khilaf bainal ulama. Fadri, maka ketahuilah adanya khilaf tersebut. Bagian ini beliau hendak menyertakan kisah diwajibkannya zakat mal. Berbeda dengan zakatul fitr, di mana para ulama seperti yang kita sebutkan tadi, mereka semua bersepakat bahwa kewajiban zakatul fitr itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 hari setelah selesainya perang Badar di bulan Ramadan tahun kedua Hijriyah. Tidak ada khilaf. Sedangkan perintah kewajiban zakat mal ini ada khilaf. Sebagaimana beliau syaratkan dengan khulfun fadri. Ada khilaf di sana, maka ketahuilah khilaf ulama tersebut. Tayyib. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Apa yang disyaratkan oleh beliau rahimahullah ta'ala di sini memang benar terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang awal kewajiban atau awal syariat diwajibkannya zakat mal. Pendapat yang pertama, mereka mengatakan bahwa zakat mal ini diwajibkan pada tahun pertama Hijriyah. Jadi di tahun pertama setelah hijrahnya Nabi SAW ke Madinah. Ini adalah pendapat dari Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala. Bisa dilihat dalam Tarikhul Islam jilid yang pertama halaman 14. Kemudian pendapat yang kedua, mereka yang mengatakan bahwa kewajiban zakat mal juga diturunkan pada tahun yang kedua. Pada tahun yang kedua, tidak lama setelah kewajiban zakat fitr. Ini adalah pendapat dari Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Sebagaimana yang beliau sebutkan di dalam tafsir beliau, tafsir Al-Quranul Azim, jilid yang kelima, halaman 403. Pendapat yang ketiga, mereka mengatakan annaha furidhat fi sanatir rabi'ah, bahwa zakat mal diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun keempat Hijriyah. Pada tahun keempat Hijriyah. Nanti akan kita simpulkan dari runtutan pendapat para ulama ini. Baik, pendapat yang berikutnya yang keberapa? Pendapat yang keempat. Mereka yang mengatakan annaha furidhat fi sanatit tasi'ah, bahwa zakat mal diwajibkan pada tahun yang ke-9, satu tahun sebelum meninggalnya Rasulullah SAW. Taib. Ini pendapat-pendapat para ulama, dan wajar saja apa yang dinukilkan dari mereka semuanya bersumber pada atau sejarah di mana datang kewajiban tersebut dari Nabi SAW. Dan apa yang disebutkan dari para ulama itu semuanya memiliki sandaran sejarah. Sehingga Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala beliau menyimpulkan dari pendapat-pendapat para ulama tersebut bahwa kewajiban zakat mal itu turun dalam 3 tahap. Kewajiban zakat mal itu turun dalam 3 tahap. Al-marhalatul ula, tahap yang pertama, al-wujub, di mana Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan zakat mal secara mutlak. Jadi wujub alal itlaq. Ini marhalah pertama. Allah mewajibkan zakat mal secara mutlak. Kemudian marhalah yang kedua, tahap yang kedua. Jadi kalau secara mutlak tidak ditentukan kadarnya, tidak ada haul, tidak ada nisab. Selama ini kan kita tahu bahwa zakat mal itu berkaitan dengan nisab, berkaitan dengan haul, dan berkaitan dengan barang-barang tertentu. Al-amwal az-zakawiyah. Barang ini emas contohnya, punya nisab sendiri, ada haulnya. Perak, punya nisab sendiri, ada haulnya. Selama kita punya barang-barang zakawiyah ini, kalau belum mencapai nisabnya, maka tidak ada zakat. Tetapi kalau telah mencapai nisab yang telah ditentukan pada masing-masing jenis zakat itu tadi, benda-benda zakat itu tadi, maka ditunggu dulu. Nisabnya ini harus bertahan sampai 1 tahun. Kalau nisabnya bertahan sampai 1 tahun, baru mengeluarkan zakat. Tetapi kalau dia memiliki barang zakat, telah mencapai nisabnya, namun belum berjalan 1 tahun, belum haul, nisab itu berkurang. Maka benda ini, barang ini tidak diwajibkan zakat, karena dia berkurang dari nisabnya. Meskipun nanti contoh di bulan keempat berkurang sedikit, di bulan keenam naik lagi nisabnya, lantas genap 1 tahun, masih terus ada pada nisab itu, genap 1 tahun, wajib dikeluarkan zakatnya? Wajib atau tidak? Tadi bulan keempat sempat turun nisabnya, kemudian dia miliki lagi pas dengan nisab atau lebih, dan bertahan sampai 1 tahun dari hitungan pertama sampai bulan yang ke-12, dikeluarkan tidak zakatnya? Tidak dikeluarkan. Jadi mengeluarkannya kapan lagi? Ketika dia berkurang dari nisab, di situ sudah gugur. Dimulai lagi saat dia mulai memiliki atau memasuki nisab. Dihitung ulang, reset hitungannya. Harus sampai 12 bulan berikutnya. Nah, kalau tidak sampai hitungan 12 bulan, naik turun lagi, ada fluktuasinya, tidak teranggap sebagai zakat. Nah, marhalah yang pertama ini hanya sekedar kewajiban mutlak. Belum ada nisabnya, juga belum ada aturan haul. Pada masing-masing benda zakat itu juga belum ditentukan. Dan marhalah yang pertama ini adalah kewajiban yang Allah turunkan saat Nabi SAW masih di Makkah. Jadi beliau belum berhijrah ke Madinah. Saat Nabi SAW masih di Makkah, kewajiban zakat itu sudah turun, tetapi wajibnya adalah wujub alal itlaq, kewajiban secara mutlak. Baik, berikutnya marhalah yang kedua, tahap yang kedua. Al-wujub bihadha taqdir wa ta'yin al-mawjud lakin biduni an yab'atha an-nasa liqabdiha min ashabiha. Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan perinciannya dan ketentuan hukumnya. Bendanya apa? Nisabnya berapa? Dan tentang haul atau masa 1 tahun. Ini tahap yang kedua. Sudah ditentukan bendanya, ditentukan nisabnya, dan ditentukan haul. Tetapi Nabi SAW belum menunjuk seorang petugas zakat khusus. Belum menunjuk petugas zakat khusus yang harus mengambil dari orang-orang yang telah sampai kewajiban zakatnya. Dia sudah punya barang zakat, ada nisabnya, sampai nisabnya, dan sudah mencapai haul. Jadi pada tahap yang kedua ini hanya sebatas kesadaran pribadi. Kalau dia merasa memiliki barang zakat, sudah sampai nisabnya, dan sudah yahulu alaihi al-haul, maka dia harus datang kepada Nabi SAW menyerahkan zakatnya. Bagaimana dengan ancaman-ancaman yang seperti ada sekarang? Ketika itu juga sudah ada, namun Nabi SAW belum menekankan dengan mengutus petugas-petugas zakat. Nah, marhala yang kedua inilah yang diturunkan atau yang disampaikan oleh Nabi pada tahun kedua Hijriah. Pada tahun kedua Hijriah setelah perang Badar. Kapan waktu ditentukannya tidak ada riwayat yang jelas. Intinya setelah perang Badar. Taib. Marhala yang ketiga. Tahap yang ketiga. Ini tahapan yang terakhir. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sara yursilu as-su'ata liqabdiha min ahliha. Nabi SAW mulai menunjuk petugas khusus zakat. Petugas khusus zakat. Zakat mal nih. Bukan zakat fitr. Petugas khusus zakat mal. Yang akan kemudian mendatangi rumah-rumah kaum muslimin yang diperkirakan mereka telah memiliki dan mencapai aturan-aturan berkaitan dengan zakat. Nah, tahap yang ketiga inilah yang kemudian dilaksanakan oleh Rasulullah SAW pada tahun yang ke-9, pada tahun yang ke-9 Hijriah. Ini disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala di dalam Fath Zil Jalali wal Ikram Syarah Bulughul Maram jilid yang ketiga halaman yang ke-10. Baik. Nah, apa yang disimpulkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala ini menjamak semua pendapat yang kita sebutkan tadi, bahwa apa yang disebutkan yang khilaf dari para ulama itu tidak bertentangan satu dengan yang lainnya. Mereka hanya berbeda pendapat dalam menyebutkan marhalahnya. Yang berpendapat itu apa sudah diwajibkan ketika Nabi SAW di Makkah, maka kewajibannya adalah wajib itlaq. Yang berpendapat bahwa itu di tahun pertama atau tahun kedua, maka itu adalah ketika mulai diturunkan perincian-perincian yang berkaitan dengan zakat. Yang berpendapat bahwa kewajiban zakat itu turun pada tahun yang ke-9, maksudnya adalah Nabi SAW mulai memperhatikan barang-barang zakat tersebut dan beliau mengutus petugas khusus untuk mengambil zakat dari kaum muslimin. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini ma'asyarul akhwat rahimani wa rahimakumullah, potongan yang pertama dari bait yang ke-53. Kemudian kita lanjutkan bagian yang berikutnya, yang kedua dari bait yang ke-53. Kalau bait pertama itu disebut dengan sodrul bait, bait yang kedua disebut dengan ajzul bait. Nah, kita bahas sekarang ajzul baitnya, bagian bait yang kedua. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wa matat ibnatun nabi sallallahu alaihi wasallam al-barri. Dan ketika itu meninggallah ibnatun nabi sallallahu alaihi wasallam, putri nabi sallallahu alaihi wasallam, al-barri, yang baik. Ayo alaikatu fila rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ajzul bait ini beliau akan membahas tentang kisah kematian atau wafatnya salah satu dari putri beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksud di sini ibnatun nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebutkan pada bait yang berikutnya, Ruqayyata qabla ruju'is safari, yakni Ruqayyah yang meninggal sebelum kembalinya beliau dari perjalanan safar. Perjalanan safar ini maksud di sini adalah perjalanan perang Badar. Zaujatu Uthman, dia adalah istri dari Uthman. Uthman yakni Uthman ibn Affan. Rangkaian ini beliau hendak menyebutkan bahwa Ruqayyah radhiyallahu taala anhu yang ketika itu menjadi istri dari Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, beliau meninggal ketika Nabi SAW belum pulang dari perang Badar. Belum pulang dari perang Badar. Jadi Nabi SAW baru saja memenangkan pertempuran Badar itu, dan beliau sebagaimana kita sebutkan kemarin, untuk menegaskan kemenangan harus tinggal di tempat tersebut selama 3 hari. Nah, ketika kemenangan itu sudah di tangan kaum muslimin, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengutus 2 utusan ke Madinah dari Badar menuju Madinah untuk mengkhabarkan berita gembira ini agar orang-orang yang tertinggal di Madinah yang tidak ikut serta perang Badar, mereka bisa mendengarkan kemenangan pertama kaum muslimin. Diutuslah 2 orang. Yang pertama adalah Abdullah ibn Rawahah. Abdullah ibn Rawahah, beliau diutus untuk menyampaikan berita di awali Al-Madinah, di bagian atas Madinah, perkampungan-perkampungan yang ada di atas bukit. Perkampungan-perkampungan yang ada di atas bukit. Yang kedua, beliau mengutus Zaid bin Harithah. Beliau mengutus Zaid bin Harithah untuk safali Madinah, bagian bawah kota Madinah, yaitu di pusat kota Madinah. Jadi biar cepat beritanya, bukan satu orang yang diutus untuk semua area kota Madinah, tapi untuk bagian atas Abdullah bin Rawahah menyampaikan berita ke sana. Di pusat kota Madinah, Zaid bin Harithah. Nah, ketika kedatangan Zaid bin Harithah menyampaikan kabar tentang kemenangan kaum muslimin bersama Rasulullah SAW dalam peperangan Badar, ketika itu mereka baru saja selesai meratakan kubur dari Ruqayyah. Jadi saat berita gembira itu datang, ketika itu kaum muslimin yang ada di Madinah mereka sedang bersedih dengan meninggalnya Ruqayyah bintu Muhammad SAW. Belum selesai mereka meratakan, baru selesai, belum pulang, datang Zaid bin Harithah memberitakan kemenangan itu. Dan ini disebutkan, diriwayatkan oleh anaknya. Taib, siapa anaknya Zaid bin Harithah? Komandan perang yang ditunjuk oleh Nabi SAW ketika usianya masih 18 tahun, memimpin sesepuh-sesepuh sahabat. Ada Abu Bakar, ada Umar di sana. Nabi tunjuk anaknya Zaid bin Harithah. Siapa dia? 18 tahun. Antum 18 tahun besok sudah jadi panglima belum? Siapa beliau? Usamah bin Zaid. Nah, kata Usamah menceritakan, saat Zaid bin Harithah datang, kami baru saja meratakan kubur Ruqayyah. Jelas kesedihan Uthman bin Affan. Berarti Uthman bin Affan tidak ikut perang Badar? Memang tidak ikut perang Badar. Karena kita tahu, kemarin ketika keluar perang Badar, Nabi SAW tidak menyuruhkan tanfir. Beliau tidak memanggil untuk perang. Karena tujuannya adalah untuk menghadang kafilah Abu Sufyan. Nah, saat itu Ruqayyah sedang sakit. Uthman bin Affan, beliau hendak keluar, ingin turut serta dalam peperangan Badar, tetapi Nabi SAW melarangnya. Beliau memerintahkan Uthman untuk tetap tinggal di Madinah dan yumarridu Ruqayyah radhiyallahu ta'ala anhu, mengurusi Ruqayyah yang sedang sakit. Dan Nabi SAW menjamin bahwa tangan Uthman bin Affan diwakili oleh tangan beliau, sehingga ketika Nabi SAW beliau mengambil janji setia dari semua yang hadir ketika itu, beliau mewakilkan tangan Uthman bin Affan dengan tangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga meletakkan satu saham untuk Uthman bin Affan termasuk bagian dari orang-orang yang ikut dalam perang Badar. Maka ketika peperangan Badar itu kaum muslimin mereka mendapatkan ghanimah yang cukup besar, Uthman bin Affan meskipun beliau tidak ikut, tapi beliau mendapatkan satu saham pembagian ghanimah langsung diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ketidakikutsertaan Uthman bin Affan itu atas perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan karena apa? Berbeda dengan orang munafik. Mereka inginnya untuk tidak ikut, untuk di Madinah saja. Tayib. Nah, Uthman bin Affan diperintahkan untuk menjaga Ruqayyah. Qadarullah, belum selesai Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang, dan belum ada satu bulan kan beliau keluar untuk perang Badar itu. Belum pulang beliau, Ruqayyah meninggal. Dan disebutkan bahwa sebab meninggalnya Ruqayyah adalah karena penyakit hasbah. Hasbah itu zaman dahulu mungkin antara cacar dengan campak itu belum dipisah. Tapi hasbah kemudian didefinisikan sebagai campak, bukan cacar. Jadi Ruqayyah terkena penyakit campak. Siapa dokter pertama yang secara klinis membedakan antara campak dengan cacar? Tayyib. Tahun 250 Hijriah, seorang dokter muslim, kita tidak bahas akidahnya bagaimana, tahun 250 Hijriah dia yang berhasil membedakan antara campak dengan cacar, Abu Bakar Ar-Razi. Jadi beliau adalah dokter pertama yang secara klinis bisa membedakan antara campak dan cacar, sehingga menegaskan bahwa penyakit Ruqayyah ketika itu adalah hasbah, adalah campak, bukan cacar. Tayyib. Nah, meninggallah Ruqayyah dengan kondisi sakit tersebut. Nah, Rasulullah SAW datang, Uthman bin Affan, beliau bersedih. Nabi SAW juga bersedih. Tetapi kemudian, untuk menghibur kesedihan Uthman bin Affan, Nabi SAW menikahkan beliau dengan putrinya yang lain. Siapa itu? Ummu Kulthum. Dinikahkan. Dan ketika itu juga, Nabi SAW juga menikahkan putrinya yang paling kecil. Siapa? Siapa putri Nabi yang paling kecil? Tayyib. Beliau paling kecil, tapi beliau yang paling pertama meninggal menyusul Nabi SAW. Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Tayyib. Bagaimana kisah menikahnya Fatimah? Dilanjutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala, wa urusut tuhri fatimatin ala aliyil qadri. Pulang dari perang Badar itu juga Nabi SAW menikahkan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Di sini beliau memberikan gelar Fatimah sebagai At-Tuhr. Pernikahan Fatimah dengan Ali disebut dengan Ursat Tuhr, pernikahan yang suci. Kenapa suci? Karena pernikahan Ali dengan Fatimah itu bukan berdasarkan pilihan Nabi SAW, tetapi pernikahan Ali dengan Fatimah adalah atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memerintahkan agar Nabi menikahkan Ali dengan Fatimah. Dalilnya apa? Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani rahimahullah ta'ala di dalam Mu'jamul Kabir nomor hadith 1020, dan dikatakan oleh Al-Haythami dalam Majma' Zawaid Rijaluhu Thiqat. Kata Nabi SAW, sebagaimana yang dikisahkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, sami'tu Rasulullah SAW fi ghazwati Tabuk yaqulu wa nahnu nasiru ma'ahu. Ketika perang Tabuk, dan kami saat itu sedang berjalan bersama Nabi SAW menuju Tabuk, beliau mengatakan, innallaha amarani an uzawwija Fatimata min Ali fafa'altu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan aku untuk menikahkan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib, fafa'altu. Maka aku pun menikahkan mereka berdua atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini, riwayat ini sebagaimana kata Al-Haythami tadi, rijaluhu thiqat. Semua perawinya adalah perawi-perawi yang fiqah, bisa dipertanggungjawabkan. Maka apa yang disebutkan oleh Ibnu Abil Aiz Al-Hanafi rahimahullah ta'ala ketika mensifati bahwa pernikahan Ali dengan Fatimah adalah ursut tuhur, pernikahan yang suci, ini berdasarkan dalil yang jelas dan kenyataan yang jelas. Tayyip. Bagaimana kisahnya? Ketika itu selesai perang Badar, pembagian ghanimah, ada yang namanya khumus, 1/5 untuk Nabi SAW. Nah, Ali bin Abi Thalib, beliau mendapatkan bagian dari 1/5 itu, diberikan oleh Nabi SAW. Sebagaimana beliau kisahkan sendiri, bahwa ketika itu Rasulullah SAW, kanat li syarifun min nasibi min al-maghnam yawm al-badr, wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam a'tani syarifan min al-khums. Dahulu selesai perang Badar, aku mendapatkan jatah ghanimah dengan satu syarif. Syarif adalah satu ekor unta. Min nasibi min al-maghnam yawm al-badr, yang dibagikan sebagai bagianku dari ghanimah perang Badar. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam a'tani syarifan minal khumus, memberikan aku satu ekor syarif dari bagian khumus, dari bagian 1/5 yang khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Baik. Falamma, ketika aradtu an abtani bi Fatimah. Pulang dari perang Badar, Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahkan dengan Fatimah. Ketika aku ingin membangun rumah tangga dengan Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa'adtu rajulan sawwagan min Bani Qainuqa an yartahila ma'i. Aku pun berencana untuk pulang bersama seorang dari Bani Qainuqa agar dia mau berjalan bersamaku pulang. Fata'tiya bi'idkhirin aradtu an abi'ahu as-sawwagin. Ia pun mendatangkan idkhir. Idkhir adalah tumbuhan yang bisa mengeluarkan wangian. Jadi ia pun menyarankan untuk aku membeli idkhir dari sawagin tersebut. Wa astainu bihi fi walimati ursi. Dan itu bisa aku pergunakan untuk walimah urs. Menurut riwayat ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala di dalam sahih beliau, sehingga hadisnya sahih nomor 3091. Menurut riwayat ini, maka Nabi SAW saat perjalanan pulang itu sudah memberitahukan kepada Ali bin Abi Thalib bahwa nanti ketika tiba di Madinah, beliau akan dinikahkan dengan Fatimah bintu Rasulullah SAW. Baik. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, sesampainya di Madinah, Nabi SAW menegaskan bahwa akan dilaksanakan pernikahan mereka berdua, Ali dengan Fatimah. Nah, yang namanya menikah, di antara rukun pernikahan adalah adanya laki-laki, perempuan, kemudian mahar, kemudian wali, kemudian apalagi satunya yang sudah pernah menikah, satu lagi apa rukunnya? Saksi. Tidak tahu satu, batal pernikahan antum. Taib, saksi. Nah, semuanya sudah ada, sudah siap, kecuali satu hal, maharnya. Ali bin Abi Thalib belum menemukan mahar karena memang baru pulang dari perang Badar, dan ketika itu beliau masih muda. Nanti akan kita sebutkan umurnya. Beliau masih muda. Saat sudah sampai di Madinah, Rasulullah SAW mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, mana maharmu? Apa yang akan kau berikan kepada Fatimah? Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, ma'indi syai', ya Rasulullah, aku tidak punya apa-apa. Diminta dinikahkan oleh Nabi SAW, disiapkan semua oleh Nabi SAW, hanya tinggal mendatangkan maharnya. Ternyata Ali juga tidak bisa mendatangkan mahar. Ya Rasulullah, saya tidak punya apa-apa. Memang belum bekerja, masih muda beliau ketika itu, dan baru ikut dari perang Badar. Kata Nabi SAW, lihat, beliau membimbingkan agar mahar itu tidak diberatkan sesuai dengan kemampuan sang laki-laki. Nabi SAW mengatakan, aina dir'uka al-hutamiyah, mana baju besi hutamiyah milikmu? Baju besi hutamiyah disebutkan oleh para ulama yang dimaksud dengan hutamiyah, yang pertama mengatakan bahwa dir' hutamiyah adalah baju besi bekas dipakai perang yang sudah kena sabetan pedang, kena tusukan tombak, sehingga dia rusak di beberapa bagiannya. Yang kedua mengatakan bahwa itu baju besi dari bahan besi yang paling bagus, yang dibuat oleh seseorang yang ketika itu dahulu dikenal dengan nama Hutam, sehingga semua hasil karya Hutam ini disebut dengan Hutamiyah. Nah, Ali bin Abi Thalib punya Hutamiyah itu, satu baju besi Hutamiyah yang baru saja dipakai perang Badar. Mana baju besi Hutamiyah milikmu? Kata Ali, ada, berikan itu. Tayyib. Nah, kita lihat sekarang nilainya berapa nih baju besi Hutamiyah ini. Tayyib. Nilai baju besi Hutamiyah itu disebutkan oleh beliau radhiyallahu ta'ala anhu sendiri bahwa harganya sekitar 400 dirham. Berapa berarti? Satu dirham berapa? Sekarang satu dirham, kalau tidak salah sekitar 2,975, itu satu dirham. Ini 400 dirham, tinggal dikalikan saja, 400 kali 2,975, kemudian dikalikan harga perak, 1 gram perak saat ini. Satu dirham itu kurang lebih 1 gram perak. Berarti berapa harganya? Coba dihitung biar tahu nilainya. 2,975 kali 400. 1190 dikalikan harga perak 1 gram saat ini. Sekarang mungkin kurang lebih sekitar 11.000 sekian. Anggap saja 12.000. 12.000 kali 1190. Tayib, nilai baju besinya 14 juta berapa? 208. Itu nilai baju besi Hutamiyah. Berarti mahal kan? Sekarang mahal. Zaman dahulu Ali membelinya juga bukan barang sembarangan. Tayyib. Ini yang kemudian dijadikan mahar oleh Ali bin Abi Thalib menikahi Fatimah radhiyallahu taala anha. Tayyib. Kemudian disebutkan dalam riwayat Al-Hakim bahwa Ali bin Abi Thalib beliau mengkisahkan bagaimana ringannya pernikahan dengan Fatimah ketika itu. Beliau mengatakan, jahazan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Fatimah radhiyallahu taala anha fi khamilin. Saat aku menikah dengan Fatimah, Nabi SAW sendiri yang mempersiapkan Fatimah. Jadi Ali hanya membawa baju besi tadi dengan nilai 400 dirham, sekitar 14 juta sekian tadi. Keperluan Fatimah semuanya disiapkan oleh Nabi SAW. Beliau siapkan Fatimah di dalam khamil. Khamil itu adalah kain putih yang terbuat dari kapas terbaik ketika itu. Fatimah dipakaikan pakaian yang terbaik, yang berwarna putih, terbuat dari katun terbaik. Waqarabah atau waqirbah, dan beliau juga mempersiapkan tas dari kulit untuk Fatimah. Wa wisadah min udmin hashwi halif, dan diberikan satu bantal. Min udm, bantal kulit, hashwu halif, yang berisi dengan serabut kurma. Ini bantal yang biasa ketika itu, dan itu yang pernah dipakai oleh Nabi SAW saat Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menemui Nabi SAW yang ketika itu sedang mengasingkan diri dari istri-istri beliau. Nabi SAW beliau di dalam kamar hanya beralaskan tikar dan wisadah, ini bantal yang ini tadi, bantal kulit yang berisikan serabut kurma, serabut apa namanya, pohon kurma. Umar datang ke sana melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang nabi, manusia terbaik, tidur beralaskan tikar dengan bantal dari bahan serabut pohon kurma. Sampai disebutkan oleh perawi dalam riwayat itu, Umar melihat bekas tikar di pipi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di badan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas Umar menangis melihat kondisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah Umar menangis seperti itu. Sesenggukan beliau menangis. Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Mayubkika ya Umar, wahai Umar, apa yang membuat engkau menangis?" "Ya Rasulullah, Kisra wa Kaisar. Di sana ada Kisra." Apa Kisra? Raja mana Kisra? Raja Persia. "Wa Kaisar, Kaisar, raja mana? Raja Romawi. Mereka hidup dalam kemewahannya dan mereka adalah orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sementara Anda adalah seorang nabi yang terbaik, tetapi begini kondisi Anda. Tidur beralaskan tikar dari anyaman tumbuh-tumbuhan dan berbantalkan pelepah kurma atau serabut kurma." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menenangkan Umar bin Khattab, "Ya Umar, tidakkah engkau ridho dengan apa yang dibagikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untukku? Mereka mendapatkan dunia sementara Allah Subhanahu Wa Taala berikan untukku surga." Setelah mengucapkan itu, Umar bin Khattab pun kemudian mereda tangisan beliau, radhiyallahu taala anhu. Nah, seperti ini sudah dianggap mewah ketika itu, persiapan yang diberikan oleh Nabi SAW kepada Fatimah. Menikahlah Fatimah dengan Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Taib. Dan satu poin terakhir, berapa usia beliau berdua ketika itu saat menikah? Taib. Yang pertama, usia Fatimah. Fatimah dinikahkan oleh Nabi SAW wa umruha 15 sanah. Ketika beliau berusia 15 tahun. lebih 5 bulan. Sementara Ali bin Abi Thalib ketika itu berusia 6 bulan lebih muda dari Fatimah. Fatimah berapa tadi? 15 lebih 5 bulan. Ali bin Abi Thalib 6 bulan lebih muda dari Fatimah. Berarti berapa usianya? 14 tahun 11 bulan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu sudah memakai baju baja terbaik dan beliau ikut perang Badar. 14 tahun. Antum usia berapa? Ada yang lebih dari ini? Tidak khawatir, tidak takut Ali bin Abi Thalib untuk maju. Padahal ketika itu berapa coba jumlah pasukannya? Kita lihat lagi murojaah. Pasukan muslimin berapa? 313 dengan 2 kuda, berarti kebanyakannya jalan kaki, termasuk Ali jalan kaki. Dari Madinah ke Badr. Kaum musyrikin Quraisy berapa? 900 lebih dengan berapa ekor kuda? 100 ekor kuda. Kalau anak kecil zaman sekarang ikut gini apa enggak sudah nangis 14 tahun. Ini Ali tetap dengan senjatanya maju ke depan. Dengan apa namanya bertamaikan baju besi sampai rusak baju besi beliau radhiyallahu taala anhu. Hadiahnya dinikahkan dengan Fatimah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini bukan untuk mengebosi, justru ini semangat untuk antum yang masih muda-muda. Seusia antum sekarang itu usia yang emas. Jangan kemudian malas-malasan. Belum apa-apa perjuangan antum. Baru mulai dibandingkan dengan para sahabat radhiyallahu taala anhu dahulu. Ini Ali. Jadi sudah kita singgung Usamah. 18 tahun beliau sudah menjadi komandan perang dan yang lainnya. Semua itu membutuhkan kesungguhan, membutuhkan semangat. Baik, jangan kira kemudian surga itu enak. 1 tahun, 2 tahun mondok, hafal 3 juz, 5 juz, 10 juz sudah merasa sudah punya ilmu banyak. Belum, itu baru langkah pertama antum. Surga masih jauh dari itu. Jadi jangan pernah merasa malas. La ta'jaz, ikhris 'ala ma yanfa'u. Bersemangatlah atas apa-apa yang memberikan kemanfaatan kepada antum, terutama dalam masalah-masalah akhirat. Taib. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Mungkin ini yang dapat kita bahas di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat. InsyaAllah akan kita lanjutkan dengan kisah peristiwa peperangan Bani Qainuqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.